rasa sukaku ingin kenal tapi malu. Segala gemas ditunda, cuma bingung gak tahu mesti apa. Segala minat dipendam, segala gemas ditunda, gak tahu mesti gimana. Dipikir makin kepikir, dirasa makin kerasa. Kalau gengsi dijaga, niscaya aku kesiksa. Itu juga pikirku, itu juga resepku. Aku emang gak mampu, pura-pura aku mau. Segala minat diucap, segala gemas dilepas. Kita sama-sama buka mulut. Segala minat terucap, segala gemas terlepas. Obrolan mulai meluas. Segala data tercatat, alhamdulillahirobbil alamin.